mendem wedoan dados musik dados mbae dadi simbok ngono. Kowe mboke aku oh, anake. Iya. Berarti omonganku ya cara tua. Heeh. Iya, ngono. Aku njaluk dikawinke. Pilih bocah iki wae. Wong edan iki ngerti ora? Piye? Niku pun kagungan dalem. Hah? Kagungan. Kagungan apa? Kok kagungan dalem? Jengkoh ngono. Gendhek kuwi. Ha to? Ora peduli sasak wae. Wong edan. Simbok watang kuluwe kuluwe yo gek mangan ana ketan aku tukono simbok simbok aku wis gedhe ana prawan coba takono aduh simbok penting kawinan yo aku iki mbok wis mendem wedoan aduh simbok ra bisa turu awan pengen pengen pengen ketemu ora gampang mau bojo tadi golek duit sih iya aku golek bojo ayen mengkono aku tak nyambut gawe golek duit kanggo Tak kono. Tugas seorang ibu bukan hanya melahirkan anak. Iya, terus? Tapi kudu iso goleke bojo kanggo anake. Lah kok ora cocok piye? Kudu cocok. Kudu cocok. Mulak nombo. Heeh. Iki anak cah wedok tarien tapek bojo gelem apa ora? Heeh. Sing ndi? Ora wani aku. Hah? Ora wani dipenelengi. Penelengi sapa? Hae sing sing adep-debok. Lah iya. Alah wong rek wong elek wae kok. Eh. Hah? Nyatane seprene ya urung waras. Kok urung waras? Ae jek edan. Jenenge to Joko Edan ngono ta. Aduh simbok penting kawinan. Aku ingin kok wis mandem wedokan. Aduh simbok ra bisa turu. Awan bengi pengen pengen pengen ketemu. Kok najan kuwi wis dadi karepku coba takonno gelem ra tapek bojo. Tetep ditakoni, Mbok. Tetep takoni. Heeh. Lek nekone ya piye? Ya, Nduk. Nduk. Ah, apa kowe gelem dilanangi dikin? Eh. Kok lanangi lek tapek bojo? Ora apa-apa, pancen kuwi sapi ya. Piye iki? Takoni sing alus to nek njaluk sing alus. Coba sing apik, sapa ngerti terus rela dipek ora apa-apa, dadi sesuk bayaranmu dicoploki 300-an. Takoni. Oh iya, Mbak. Iki Mbak Nurhana, Mbak Nurhana asmane. Kersa mboten dipek bojo kalih Mas Basir. Ah, amit-amit aku ndek bojo. Nah, ngerti kuwi. Ugume kowe ngrusak pagerayu ngerti ora? Wong pager sing elek-elek akeh kok ngrusak pagerayu. Ini Mbak. Iya. Ki ngene. Ora apa-apa ditolak tidak bermasalah. Heeh, kabeh nolak ra masalah mboke ya jik enom. Yo, buragas. Ora wong jenenge aku iki kabeh ditolak tidak bermasalah wong mbokku jik enom iki umpama lho. Ora iso kuwi jenenge geragas. Mbok. Piye lek tak jiak dhewe. Ha. Aku iki ya wis 3 taun ra duwe bojo. Umpama pengen bojo piye Mas Koko? Nah, nek iki yo sori. Oh, kowe wegah to? Sori no aku. Tenane. Aku padha karo aku yo nglanggar kuwi bojomu dhewe. Oh, dadi gak gelem. Aku ki nek kanca aja sampe nek mbokmu aku malah gelem. Wajar bisa. Iki seniman nganggo aturan kok. Ya mengono. Aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikah.